jadi kan nih? Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan. Main apa? Yang lebihnya bisa mainan. Gak bisa bermain dan bermain. Iya, jadi kita ke pantai aja yuk. Ya udah, nanti kayaknya juga deh. Paling marah. Enak aja nanti aku. Ya, damai. Ayo pulang yuk. Ayo. Mukul lagi.